Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Jami' As-Sahih karya Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Pada kajian sebelumnya kita membaca bab tentang namimah. Sudah selesai pembahasan yang terkait dengan namimah. Kita lanjutkan ke bab berikutnya, bab uququl walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Uquq salah satu di antara dosa besar adalah uququl walidain, berbuat ya, perbuatan yang menyakiti kedua orang tua. Kalau istilah kita dengan bahasa durhaka terhadap orang tua. Kita baca hadis yang dicantumkan oleh Syekh Muqbil, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ubay ibn Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka walidayhi aw ahadahuma thumma dakhala an-nar min ba'di dhalik fa ab'adahu Allah wa ashaqah. Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian ia masuk neraka setelah itu, maka Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya dan Allah akan binasakan dia. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dijadikan dalil oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah sebagai dalil bahwa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk dosa besar. Apa sisi ancaman dari hadis ini? Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita siapa saja seseorang yang menjumpai orang tuanya hidup atau salah satunya masih hidup, entah itu bapaknya atau ibunya. Namun ternyata dengan dia menjumpai kedua orang tuanya di masa tua, dia setelah itu masuk neraka. Artinya apa? Artinya dia tidak menjadikan orang tuanya itu sebagai sebab dia masuk surga. Ia tidak menggunakan kesempatan untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, yang merupakan amalan besar, amalan yang sangat besar, berbakti kepada kedua orang tua. Maka kata Nabi SAW, orang yang seperti ini, orang yang tidak menggunakan ya waktunya untuk berbuat baik kepada orang tua, padahal dia memiliki kesempatan, maka didoakan oleh Nabi akan dijauhkan rahmat dan akan ya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi ancamannya. Maknanya orang-orang yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya, baik itu bapaknya ataupun ibunya, maka ia terancam dengan dijauhkan dari rahmat Allah dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hadis yang semakna dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala naik mimbar, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma ammanta, ya Rasulullah, engkau mengamini apa? Tiba-tiba amin, tidak ada yang berdoa. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, atani Jibril, barusan Jibril mendatangiku. Faqala, dan dia mengatakan, raghiba an fumriin, celaka bagi seseorang. Di antara yang 3 amin ini, Jibril mengatakan, raghiba an fumriin adraka walidayhi walam yudkhilahul jannah, celaka seseorang yang menjumpai kedua orang tuanya, namun kedua orang tuanya ini tidak menjadi sebab dia masuk surga. Qul amin, katakan wahai Muhammad amin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Demikian. Nah ini ya dalil yang semakna dengan hadis ini. Ancaman bagi siapa saja, seorang anak yang menjumpai orang tuanya masih hidup, butuh bantuan dia ya, orang tuanya sudah tua, butuh bantuan anaknya ya, dalam hal nafkah, memberikan makan dan yang lainnya, perlindungan, penjagaan, sebagaimana dulu dia waktu kecil diurus oleh orang tuanya. Sekarang orang tuanya butuh diurus, namun justru dia melalaikan, mengabaikan amalan tersebut sehingga dia masuk neraka. Nah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pembahasan uququl walidain, makna dari kata uquq, sedikit kita membahas apa rincian dari kata uquq, durhaka kepada orang tua. Uquq dalam bahasa Arab dari kata aqqa ya'uqu. Baik. yang bermakna syaqqa, memutus, memecah. Ya. Ini kata aqa. Baik. Adapun uququl walidain definisinya adalah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Az-Zawajir, ini salah satu definisi uquq an yahsula lahuma aw li ahadihima idza, jadi menyakiti kedua orang tua atau salah satunya dengan sesuatu yang bukan perkara yang ringan secara kebiasaan. Ini definisi uquq, uququl walidain. Artinya apa? Ketika orang tua ini merasa tersakiti perasaannya, ya, apalagi fisiknya, taib, itu sudah dikatakan uquq, ya, durhaka kepada orang tua. Tatkala seorang anak mengucapkan atau melakukan sebuah perbuatan yang menyebabkan orang tuanya tersakiti dengan sesuatu perkara yang tidak ringan, ini disebut uquq, ya, menyakiti kedua orang tua. Iya. Dan juga Al-Imam Ibnu Hajar juga mengatakan di antara bentuk uquq definisinya adalah seorang anak menyakiti salah satu kedua orang tuanya jika hal itu dilakukan kepada selain kedua orang tuanya, perbuatan itu diharamkan dan termasuk dosa kecil. Ini disebut dhabit. Kaidahnya bagaimana seseorang sudah dikatakan dia itu, ya, telah durhaka kepada orang tua. Jadi seorang anak tatkala melakukan satu perbuatan yang mana perbuatan ini jika dilakukan kepada orang lain itu dosa kecil. Ini batas minimalnya. Namun ketika perbuatan ini ditujukan kepada orang tua, maka itu menjadi dosa besar. Ya. Yeah. Menyakiti orang tua bisa bentuknya, ya, ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan. Ya, tindakan-tindakan. Demikian. Dan tidak dibatasi dengan ucapan apapun dan tindakan apapun. Dan itu semua kembali kepada uruf kebiasaan. Dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, seorang anak itu diperintahkan agar dia senantiasa mencari ridho orang tua. Dimanapun dan kapanpun. Berusahalah seorang anak itu bagaimana orang tuanya itu ridho, senang, tidak tersakiti olehnya. Iya. Yeah. Tidak tersakiti oleh tindakan-tindakannya. Tidak tersakiti oleh ucapan-ucapannya. Ini seharusnya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Islam melarang kepada setiap muslim untuk menyakiti kedua orang tua. menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang adil, di mana kita tahu bahwa orang tua memiliki jasa yang sangat besar kepada seorang anak. Iya, memiliki jasa yang sangat besar kepada seorang anak, yang tidak akan bisa dihitung dan dibayar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajzi waladun an walidihi illa an yajidahu mamlukan fayu'tiqahu." Seorang anak tidak dapat membalas kebaikan orang tuanya kecuali apabila ia mendapatkan orang tuanya budak lalu dibeli dan dibebaskan, baru ketika itu dia bisa membalas kebaikan orang tua. Para ulama mentafsirkan hadis ini, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini menggambarkan bahwa jasa kedua orang tua itu tidak akan mungkin dan mustahil bisa dibalas oleh seorang anak. Kenapa demikian? Karena seorang anak ketika mendapatkan bapaknya itu seorang budak, ditawan, kemudian anak ini membeli bapaknya, maka otomatis ketika itu bapaknya menjadi merdeka. Tidak perlu dimerdekakan oleh anaknya. Karena mustahil seorang bapak jadi budak apa? Anaknya. Artinya mustahil itu terjadi. Seorang anak bisa membebaskan orang tuanya. Sebagaimana mustahilnya seorang anak bisa membalas kebaikan orang tua. Nah, berarti apa? Sangat besar ya kedudukan orang tua bagi seorang anak. Begitu pula disebutkan satu riwayat dalam kitab Adabil Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada seseorang menggendong ibunya haji dari Yaman. Bayangkan menggendong berarti jalan kaki ya. Berapa lama? Nah, sampailah ke Mekah bertemu Ibnu Umar. Dan bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, sungguh aku telah menggendong ibuku dari negeriku Yaman ke Mekah untuk melakukan haji atau umrah. Apakah engkau berpendapat bahwa aku telah membalas kebaikan ibuku?" Maka kata Ibnu Umar, "La walau zafrah wahidah." Tidak, walaupun dengan satu sengalan ibumu ketika melahirkanmu. Satu sengalan ibumu ketika apa? Melahirkan. Hentakan nafasnya. Satu saja. Apa yang kamu lakukan ini belum bisa membalas kebaikan ibumu. Nah, bayangkan betapa besar jasa orang tua kepada anak. Mungkin seorang anak di masa-masa muda dan masa kecil belum mengerti bagaimana ya pengorbanan orang tua dan jasa orang tua terhadap anaknya. Ya. Secara ya nyata dia belum mengalami, tapi syariat sudah mengingatkan. Dia akan tahu nanti ketika dia menjadi seorang bapak, bagaimana ketika dia dari mulai dilahirkan memiliki anak sampai dewasa, sampai dia itu balik, dia akan merasakan betapa lelah, letihnya bagaimana yang namanya mengurus anak. Apalagi seorang ibu, ya dari mulai mengandung 9 bulan kemudian melahirkan, ya sampai dia dewasa. Baik. Kalau bukan karena sebab orang tuanya, bagaimana dia akan hidup? Iya, siapa yang melindungi dia? Siapa yang memberikan makan dia? Tentunya dengan sebab mereka lah kita bisa tumbuh. Kita terlindungi. Iya. Sehingga berbakti kepada kedua orang tua termasuk min aujabil wajibat, termasuk perkara yang sangat-sangat diwajibkan. Nah, sebaliknya durhaka terhadap orang tua itu termasuk akbaril kabair, dosa yang paling besar. Nah, bukan hanya dosa besar, tetapi dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya. Tentunya pada dosa-dosa besar itu ada tingkatan-tingkatan. Ya, ada yang lebih besar, ada yang lebih bawah, ada yang lebih bawah dalam lingkup dosa besar. Nah, uququl walidain, dosa uququl walidain, durhaka menyakiti orang tua, itu adalah dosa yang tingkatannya paling tinggi di antara dosa-dosa besar di bawah syirik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda dalam hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku habarkan dengan akbaril kabair, dosa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat menyatakan, "Bala ya Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isyraku billah wal wa uququl walidain." Yang pertama dosa yang paling besar adalah berbuat syirik. Yang kedua adalah uququl walidain. Durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua. Berarti apa? Urutannya kedua setelah syirik. Iya. Nah, bukan perkara yang ringan atau remeh, tapi sangat besar dosa uququl walidain. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah." Ada tiga kelompok orang yang Allah haramkan padanya surga. Ada tiga orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mudminul khamr, pecandu khamr. Yang kedua, al-aq, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Yang ketiga, ad-dayyus, alladhi yuqirrul khabath fi ahlihi, seorang laki-laki yang dayyus, seorang suami yang dayyus, yang membiarkan kemaksiatan, keburukan di tengah-tengah keluarganya. Ya, pemimpin keluarga menyaksikan istrinya melakukan maksiat, dosa anaknya, tidak ada nasihat, tidak ada teguran, ya, tetapi membiarkan. Ini disebut dayyus. Ya, tiga orang inilah yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, terhalang dari surga. Haram baginya masuk surga. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Bakrah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu dhunub yu'akhiru Allahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah." Setiap dosa akan ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Illa uquqal walidain. Kecuali durhaka kepada orang tua. Kecuali durhaka kepada orang tua. Kata Nabi, fa innallaha yu'ajjiluhu fil hayati qabla al mamat. Allah akan segerakan bagi pelakunya di dunia sebelum nanti dia meninggal. Dalam hadis yang sudah kita lewati dalam pembahasan sebelumnya, Asy-Syaikh Muqbil juga menyebutkan riwayat yang redaksinya sama dengan apa yang sudah kita baca, bahwa tidak ada satu dosa yang paling berhak untuk disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat adalah durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua. Dan sebagian dari ancaman Nabi kita sudah menyaksikan sendiri dari orang-orang yang telah menyakiti orang tuanya, dizalimi orang tuanya, disakiti. Ternyata tidak lama anak ini apa? Naam. Kecelakaan kemudian lumpuh. Sebagian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya ya musibah demi musibah. Waliyadzubillah. Ternyata benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang anak takut ya dari ancaman-ancaman yang seperti ini. Menyakiti perasaan, menyakiti, mendzalimi orang tua. Jadikan orang tua di hadapan kita adalah sebagai sosok yang agung, yang mulia. Naam. Bahkan kata para ulama, di antara adab, kata Abu Hurairah, di antara adab terhadap orang tua, engkau ketika berbicara kepada orang tua, matamu tidak tertuju kepada mukanya atau matanya. Di antara adab kepada orang tua, engkau tidak berjalan di hadapan orang tuamu. Ya, di antara adab kepada orang tua, kata Abu Hurairah, adalah engkau mempersilahkan ya masuk terlebih dulu orang tuamu sebelum dirimu. Demikian kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Nah, itu di antara hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan haramnya menyakiti orang tua. Dan sepakat para ulama bahwa menyakiti orang tua itu adalah dosa besar. Mungkin itu saja pembahasan seputar tentang uququl walidain, dan kita bawakan secara ringkas saja. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab mahabbatus syakhsi an yaquma lahu annas. Bab seseorang senang manusia berdiri untuknya. Bab seseorang suka atau gemar atau senang orang lain berdiri untuknya. Ketika dia datang ke satu majlis, dia suka kalau orang lain berdiri atas kedatangannya. Ini salah satu dosa besar. Dia gak suka, bahkan ya marah kalau orang tidak berdiri untuknya. Datang ke satu majelis, orang tidak berdiri, dia marah. Naam, dan benci. Maka ini adalah salah satu perbuatan dosa besar. Asy-Syaikh Muqbil membawakan hadis dari sahabat Muawiyah. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada sedikit cerita, Muawiyah ketika itu keluar menuju Ibnu Zubair dan Ibnu Amir. Faqala Ibnu Amir, faqama Ibnu Amir. Ibnu Amir berdiri dengan kedatangan Muawiyah. Karena Muawiyah ketika itu adalah seorang pemimpin. Wajalasa Ibnu Zubair, namun Ibnu Zubair tetap duduk, tidak berdiri. Faqala Muawiyatu libni Amir, maka Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, ijlis, tetap duduk kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yatamassal an yumassal lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka manusia berdiri untuknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang senang manusia berdiri untuknya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil bahwa berdiri untuk menyambut kedatangan seseorang itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Dan ini ya yang benar di kalangan pendapat para ulama. Sebagian ulama merinci kalau berdirinya bukan karena mengagungkan, tetapi dalam rangka yang menghormati saja, maka diperbolehkan menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Namun hadisnya umum sebagaimana difatwakan oleh ulama ya muasirin pada masa kita, Syekh bin Baz dan yang lainnya, Syekh Muqbil sendiri dalam sebagian fatwanya mengharamkan ya berdiri menyambut kedatangan seseorang. Bahkan ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan, lam yakun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah, kata beliau, ada orang yang paling dicintai oleh para sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakanu la yaqumuna ilaihi aw lahu idza kharaju ilaihim. Dan para sahabat tidak berdiri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghampiri mereka. Mimma ya'lamuna annahu kariha dzalik. Karena para sahabat itu tahu Rasul enggak suka perbuatan seperti itu. Ya. Demikian. Nah, dengan riwayat-riwayat yang telah kita baca dan telah kita sebutkan barusan, menunjukkan bahwa berdiri ya untuk menyambut kedatangan seseorang itu hukumnya haram. Dan orang yang datang senang jika orang berdiri untuknya, itu juga haram. Paham ya? Jadi ada sisi dari arah orang yang datangnya, dia suka orang lain berdiri, dan juga dari orang berdirinya. Jadi ketika ada orang datang, walaupun dia ya seorang alim, orang yang terpandang, tidak perlu berdiri. Nah, kecuali apabila berdirinya untuk melakukan salaman atau mengajaknya duduk di satu tempat, itu diperbolehkan. Datang ke pintu kita menghampiri, berdiri. ya, mengambil tangannya dan misalkan mendudukkan di satu tempat, diperbolehkan. Atau dia berdiri kemudian mengajak salaman, itu diperbolehkan. Tapi berdiri dengan bentuk masuk, semuanya berdiri tanpa ada salaman, tanpa ada seperti tadi, kemudian setelah orang itu duduk, semuanya duduk, itu hukumnya dilarang. Berdasarkan dengan hadis ini, dengan dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Naam. Jadi bukan merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, mungkin itu saja yang kita baca pada kesempatan malam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.